Sam Dana in the podcast. Sam Dana in the podcast. Hi, this is Sam Dana in the podcast. Hari ini, tepat di tanggal 17 Maret 2021, adalah Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-22. Simak ya, pesan dan harapan dari penggiat masyarakat adat di seluruh Nusantara berikut ini. Halo, saya Nova dari Sorong, dari komunitas Atawon, dan juga salah satu barista. Untuk acara kebangkitan adat Nusantara akan dilaksanakan atau diadakan di Papua, saya berharap agar semua masyarakat adat seluruh Nusantara dan Papua Barat terlibat aktif dan menjunjung tinggi serta menyukseskan acara tersebut, karena acara tersebut dapat menentukan bagaimana adat dan budaya kita orang Papua masih ada sampai sekarang ini dan sampai selamanya. Mungkin itu saja. Salam Menoken dari Papua untuk Nusantara. Sam Dana in the podcast. Sam Dana in the podcast.